Yang satu ini artis idolanya Mona Tacho. Oke, ada Ramayana, ada Pakem Generation, juga ada Mike Pro Shooting. Siapa dia kalau bukan Ratna Antika Monata. Cek. Yo. Wes ra kuat aku, wes ra Juga selamat siang nonton juga ya. Sekarang ada yang minta lagu Ethan Turun tadi ya. Bener nih. Saestu. Eh, wani piro? 10.000. Kok ngono pungkasane? 10.000, Mas. Pungkasane kok matre ngono lho. Ora entuk njaluk-njaluk duit. Mohon maaf, Mas, kalau 10.000 sekarang gak jaman, Mas. Nah, terus njaluke piro? Ya, paling tidak lah piro? Cepek-cepek gitu. Sudah, dikasih dantaran ya. Ayo, bro. Hey! Hey! Hey! Mantap, toh. Warna biru, kok tiketnya sing rong ewu, sing second lo. Don't let